عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب فضل قيام ليلة القدر. وداوي باب نرانو keutamaane keutamaane jumeneng ing dalem Lailatul Qadar. Salat Laila ing dalem Lailatul Qadar meramaikan malam Lailatul Qadar. Wa bayani arja layaliha lan jelasno paling diharapkannya piro-piro malam Lailatul Qadar. Nanti ini akan dijelaskan mana sih malam yang paling diharapkan itu terjadi Lailatul Qadar. Nah, ini kan kate Ramadan ini kurang saulan kasnya toh. Nah, ini saulan setengah. Qala ngendika sinten Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna sedhuni kita iku anzalnahu. Nurunna sapa kita ing Al-Qur'an Lailatul Qadri ing dalem Lailatul Qadar. Lailatul Qadri ing dalem Lailatul Qadar. Kala ngendika sinten Allah Ta'ala iki nunjukno keistimewaane Lailatul Qadar karena disitulah Qur'an diturunkan. Memang beda pendapat Qur'an itu diturunkan Ramadan tanggal berapa. Ada yang mengatakan tanggalnya itu di atas 20. Di atas 20 Ramadan. Memang ada riwayat yang mengatakan tanggal 17 Ramadan. Kalau kita ngikuti pendapat ini bahwa Quran turun pada tanggal 17 Ramadan, berarti 17 Ramadan itulah terjadi Lailatul Qadar saat itu. Oke, saat itu. Berarti seluruh malam-malam yang ada di bulan Ramadan itu bisa diharapkan munculnya Lailatul Qadar. Mulai malam pertama Ramadan itu sudah bisa diharapkan adanya Lailatul Qadar. Makanya ojo golek mek selikuran wae. Jemek likuran, sapa ngerti ternyata Lailatul Qadar itu berada di awal atau di tengah. Jangan pada saat akhir-akhir saja. Mana hari Said? Enggak ada. Film nang dile. Kamar. Wa qala lan ngendika sinten Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Fi lailatin mubarakah. Inna sedhuni kita. Tangi tak ya. Iku anzalnahu nurunna sapa kita ing Quran fi lailatin ing dalem mubarokatin kang dibarokai. Bon. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu ani nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalang dikos dening Kanjeng Nabi. Sakit apa lagi sakit? Oh iya sakit. Jatuh tipu. Melayu. Ani Nabi kalang dikosinan Kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku koma lamun jumeneng sapa man. Sepuluh dia. Lailatul Qadri ing dalem malam Lailatul Qadar. Imanan krono iman. Wahtisaban lan krono golek ganjaran. Hufiro mongko dingapuro. Hufiro mongko dingapuro lahu marang man opo ma perkoro. Takodama kang disi opo ma. Mindambihi saking dusone man. Muttafaqun aleh. Barang siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar, artinya menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan baca Quran, dengan sholat, ya, dengan zikir. Nek pas tepak Lailatul Qadar, maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Dosanya yang telah lampau diampuni semua oleh Allah Ta'ala. Itu tepat-tepaan. Yang dimaksud dengan komari piye, apa seluruh malam dia harus bangun untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar? Jawabannya tidak. Yang penting di malam itu sampean ada melaksanakan amaliyah-amaliyah diniyah. Ya, misale maca Quran, misale zikir, misale salat. Ora kudu mulai awal malam sampai akhir malam. Sing penting malam itu melaksanakan salah satu amaliyah yang bertujuan untuk apa namanya menghidupkan malam Lailatul Qadar. Qala wa ani bin Umar. Apa uwur-uwur? Ade-ade ge. Dibe enak sih. Nggih, ayo. Siti wae. Masuk nang mulut. Langsung ditulang, ditulang. Heeh, ade-ade. Enak. Uwan mana ya? Adik uwan mana? Kau tak sempat snow, kau tak tiga iya. Kau tak kicoli ya? Iku lah dicukup no karo Mbak Mai, iku dicukup. Dicukup no a. Kayak Mbak Ma, kayak Mbak Ma. Kayak Wan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma anna rijalan satuhune pira-pira wong lanang. Kala min ashabi nabi kang saking pira-pira sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku uru, iku diweruhno sapa rijalan. Iku uru, iku diweruhno sapa rijalan Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar. Fil manami ing dalem turu, ngimpi. Fis sab'i ing dalem pitu al awakhiri kang akhir-akhir. Kala ing dalem pitu panas. Kala artinya di malam akhir tujuh, akhirnya tujuh. Ngono. Akhirnya tujuh nih. Kala faqala moko ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ngene. Ru'yakum utawi mimpi sira kabeh. Iki sing ngimpi wong akeh. Ngono ceritane, juga cuma satu orang. Banyak orang ngimpi ini Lailatul Qadar gitu. Ru'yakum utawi mimpine sira kabeh iku kotawapo'at teman-teman nyocoki apa ru'yakum fisab'i ing dalam pitu al-awakhiri kang akhir-akhir. Faman mongko utawi sapane wong kana iku lamun ana sapa man iku mutahariha iku wong sing iku mutahariha wong sing goleki Lailatul Qadar fal yataharroha mongko becik goleki ngono ya maknane ben memahamkan. Moko becik golek sapa man ing Lailatul Qadar fisabai ing dalam pitu al awakhiri kang akhir-akhir. Fisabai ing dalam pitu al awakhiri kang akhir-akhir. Berarti mulai 23 sampai berapa? 30. Malam 23 sampai 30. Mergane 7 yang terakhir dari bulan Ramadan. Gini gimana nih? Jadi itulah malam yang paling diharapkan terjadi Lailatul Qadar, mulai 23 sampai 30. Sing paling diharapkan meneh sing ganjil-ganjil dawuh Kanjeng Nabi sapa wonge yang ingin mencari Lailatul Qadar, maka carilah di 7 yang terakhir. Mo ati. Tenang. Muttafaqun alaih. Wa anna Aisyata radhiyallahu anha qalat ngendika sinten Aisyah, kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yujawiru iku iktikaf sinten Rasulullah fil asyri ing dalam 10. Cepetan colokane. Kala fil asri ing dalam 10 al awakhir kang akhir-akhir min Ramadan saking bulan Ramadan. Kanjeng Nabi itikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Napa? Kululan ngendi kosenen Kanjeng Nabi taharau Lailatul Qadri niti-niti sapa sira kabeh goleko sapa sira kabeh nejo sapa sira kabeh Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar fil asyri ing dalam 10. Kekno Mbak Ma. Entek wae Mbak Ma kekno. Ala akhiri kang akhir-akhir min Ramadhana saking bulan Ramadan muttafaqun alaih. Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka dari situ, karena ingin mengikuti hadis yang sifatnya muttafaq alaih ini, rame di mana-mana itu Rasulullah ajarannya diikuti oleh umatnya. Bahkan di Masjidil Haram. Nggih. Ah, sama lihat itu. Bareng. Padahal Kanjeng Nabi gak ngkon bareng-bareng. Nggih. Ah, niku. Gala muttafaqun alaih. Nang Indonesia nggih ngoten. 10 terakhir itu kadang masyarakat membuat acara khusus iktikaf bareng-bareng di dalam masjid. Mulai kadang jam 1 sampai subuh iktikaf wiritan tok. Penuh dengan ibadah. Sorene isuke ae tenang rasane Ramadan nih. Puluh terakhir bulan Ramadan ini dibuat itikaf malam-malam. Kita di masjid enak rasa ada itikaf. Salai. Kala wa anhalan saking Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah seduni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sinten Rasulullah taharau ngendika ngene taharau. Niti-niti yo goleko sapa sira kabeh Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar fil witri ing dalam witir ganjil ana motives fil witri ing dalam ganjil minal asri saking 10 alawakhir kang akhir-akhir min Ramadhana saking bulan Ramadhan. Kala bila burung bila ayah. kan? Kala minal asri sangke 10 al awakhir kang akhir-akhir min Ramadhana sangking bulan Ramadhan. Rawahu ngriwayat nang hadis sapa al Bukhari Imam Bukhari dari 10 Ramadhan ternyata 10 terakhir bulan Ramadhan yang paling diharapkan adalah malam-malam ganjil. Wah ini genah pun ini. Wa anha langsangi Aisyah radhiyallahu anha. Kalat ngendika sinten Aisyah ngendika ngeten kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku ida dakhola ing dalam nalikane masuk. Apa al-asru 10 al-awakhiru kang akhir-akhir min Ramadhana saking bulan Ramadhan ahya mongko ngurip-ngurip sinten Rasulullah al-laila ing malam menghidupkan malam wa aiqadzalan membangunkan sinten Rasulullah ahlahu ing istrine Rasulullah ya beliau Aisyah dibangunkan ayo tangi salat wajaddalan sungguh-sungguh sinten Rasulullah tenanan mengerahkan kemampuan mana dijaddah itu untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar wasyaddalan mengencangkan sinten Rasulullah mizaro al mizaro Al-Mi'zaro ing apa iku jenenge? Kala al-Mi'zaro ing sewek. Sewek itu pakaian yang bawah. Mutafakun aleh. Paham mana nih? Malam-malam Kanjeng Nabi kalau 10 terakhir bulan Ramadan itu sungguh-sungguh ibadah, sarungnya diikat kenceng. Mana nih gak dilepas. Kepengin kumpul bucu rawis iki. Paham napa mboten? Ora dilepas balas. Sarungnya diikat dengan sangat kencang. Wasyadda al-mi'zaro muttafaqun alaihi dawis Aisyah. Serah kumpul bucu wis waktu itu. Murni untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wanha langsing king Aisyah radiyallahu anha. Alat ngendi kawasintun Aisyah. Kana Allah sintun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku ya jeta hidup. Sungguh-sungguh sinten Rasulullah fi Ramadhana ing dalam bulan Ramadhan man la yajtahidu fi ghairihi kala ma la yajtahidu fi ghairihi wa fil asri al-awakhiri minhuma la yajtahidu fi ghairihi. Kalamin Ramad fi Ramadhana ing dalam bulan Ramadhan ma ing dalam mongso la yajtahidu kang ora kala kang ora bersungguh-sungguh sinten Rasulullah bersungguh-sungguh maknane mengerahkan kemampuan pahami begitu fi ghairihi ing dalam liyane iku jenenge Ramadhan utama kala wa fil asri lan ing dalam 10 al-akhir al-awakhiri kang akhir-akhir minhu sangki Ramadan ma ing dalam mongso la yajtahidu kang ora bersungguh-sungguh sinten Rasulullah fi ghairihi ing dalam liyane al-asril al-awakhir rawahu ngriwayat no ing hadith sopa muslimun imam muslim wa anhalan saki Aisyah qalat ngendika sinten Aisyah kultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah wahai Rasulullah ara'aita ngabarono sinten panjenengan ing ingsun kabari saya ya Rasulullah ini maknanya ara'aita ini maknanya bukan apa ara'aita sampean kata hamzahnya istifham boten ara'aita ngabarono sinten panjenengan ing ingsun in alimtu lamun merusop in alim tau apa alim tu ya kala in alim tu lamun merusop ingsun ayu laylatin laylatul qadri ma aku lufiha ayu laylatin utawi indi-indine bengi laylatul qadri iku laylatul qadar Ma ing opo aku lungucap sapa ingsun fiha ing dalam Lailatul Qadar. Kanjeng Nabi kasih tahu saya, seandainya saya tahu mana malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan, apa yang baiknya saya ucapkan di malam Lailatul Qadar. Kan sampean gak ngerti kan, biasanya wong gak ngerti ini Lailatul Qadar gak ngerti. Ya sing penting, maka nek karena kita jarang tahu, mulai awal Ramadan sampai akhir jangan sampai malamnya itu tidak tahajud, masuk sampai wis. Jangan sampai tidak terus malamnya. Ya, karena kita jarang tahu kalau itu Lailatul Qadar. Jenengan pasti ngelewati, cuma sampean enggak ngerti. Lah, baiknya Allah Ta'ala itu keutamaan Lailatul Qadar bisa diperoleh oleh siapapun yang menghidupkan malam Lailatul Qadar walaupun dia enggak ngerti kalau itu adalah malam Lailatul Qadar. Enaknya gitu. Orang kudu ngerti. Kalau dikasihkan kajian Nabi kuli mengucap sopo sirwadon mengucap Allahumma inna ka afuun tuhibul afwa fa'fu anni. Allahumma tu Allah inna ka setuhni panjenengan iku afuun iku zat kang akeh ngapurone tuhibu seneng sidan panjenengan al afwa ing ngapuro fa'fu mongko ngapuro sidan panjenengan fa'fu mongko ngapura sinten panjenengan ani saking ingsun inaka setune panjenengan iku afuun iku zat kang akeh ngapurone tuhibbu seneng sinten panjenengan al afwa ing ngapura fa'fu mongko ngapura sinten panjenengan ani saking ingsun. Rawahu ngriwayat no ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi. Waqala lanang dika setan Tirmidzi hadithun hasanun sahihun. Udawi iki ku hadithun hadith hasanun kang hasan sahihun kang sahih. Iki ya Allahumma innaka jenengan kadang ditambahi innaka afun karim tuhibul afwa fa'fu anna ya karim rabbopo. Babu fadli siwaki. Udawi iki ku nerangno keutamani siwak wa khisalil fitrati lan piro-piro tingkah fitrah, tingkah yang sesuai dengan fitrah manusia. Misalnya nyukur kumis ya, nah, itu jenengi hisolul fitrah. Menjukur, memotong kuku, ini namanya hisolul fitrah. Banyak hisolul fitrah nih. Gaula nanti termasuk hisolul fitrah adalah sunat. Apa sunat itu? Hitan. Sudah hitan belum ini? Hah? Anam kok yang guyu kayak apa gurung ya. An-Nabi Hurairah tasangi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah satuhni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sinten Rasulullah ngendika ngene laula an asuqa ala ummati au ala nas la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Laula an asyuka lamun ora ono utawi yen to memberatkan sapa ingsun. Lamun ora ono utawi yen to memberatkan sapa ingsun. Kala umat ing atase umat ingsun. Au alan nasi utawa dawe alan nas. Au alan nasi utawa ing atase manungsa. La amartuhum mongko yektini perintah sapa ingsun ing umati. La amartuhum mongko yektini perintah sapa ingsun ing umati bisiwaki kelawan siwakan. Bisiwaki kelawan siwakan ma'akulli sholatin sertani saben-saben sholat. Ma'akulli sholatin sertani saben-saben sholat mutafakun alaih. Mutafakun alaih. Ya. Seandainya saya tidak memberatkan pada umatku, pasti saya perintahkan mereka siwakan setiap melaksanakan sholat. Tapi karena Kanjeng Nabi tidak mau memberatkan umatnya, maka Kanjeng Nabi tidak perintah siwakan setiap sholat. Ya. Orang perintah wajib. Karena itu ulama mengatakan memakai siwak setiap akan sholat hukumnya sunnah. Mergani saking besar faedah. saking besar keutamaan ini sampai-sampai sebenarnya Kanjeng Nabi ingin mewajibkan siwakan, tapi Kanjeng Nabi kasihan pada kita-kita. Ya. Qala muttafaqun alaih, itu bentuk luar biasa nih Kanjeng Nabi. Wa an Hudzaifah lan saking Hudzaifah radhiyallahu anhu qol ngendika sinten Hudzaifah. Kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku ida koma ing dalam nalikane berdiri sinten Kanjeng Nabi minal laili saking bengi. Yasusu mongko menggosok-gosok sinten Kanjeng Nabi. Fahu ing mulute Kanjeng Nabi gigini artine bisiwaki kelawan siwak muttafaqun alaih. Asyausu temanane asyausu iku adalku gosok-gosok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bangun di tengah malam, Kanjeng Nabi langsung menggosok giginya dengan siwak. Artinya nek sampean saiki langsung sikat gigi. Makane disediakan kalau gak males neng jeding, bangun tidur langsung sikat pakai siwak. Sing enak neng jeding, Allahu Akbar, bangun sikat gigi gak kira ngantuk maneng, apalagi pakai pasta gigi. Pedes rasane, wes. Ngopi mari ngono ya wis gak ngantuk aneh mari gak ngantuk salat tahajud cocok delok bola muttafaqun ala syausui qadalku numpuk ndok delok bola matahari di matahari nah iku matahari mi matahari cek delok bola ah masih lihat bola enggak. Lah iya kapan aku takon awakmu, kowe gak paham. Wa Aisyah radhiyallahu anha, ayo. Kancane dirian saya. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sinen Aisyah, kunna ono sapa kita iku nu'iddu menyiapkan sapa kita. Li Rasulillahi marang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siwakahu ing siwake Rasulillah. Siwakahu ing siwake Rasulillah. Sayyidah Aisyah menyiapkan siwaknya. Ini Kanjeng Nabi siwaknya, ini sikat giginya. Ngono. Istri sing salihah. Iya, kaya ngono. Lah iki saleh kabeh gitu tuh salihah iki nggarai. Wah. Ora tepak iki wa tahuruhu lan pina banyu sesucine Rasulullah wa tahuruhu lan banyu sesucine Rasulullah disiapkan oleh istri beliau niki gala merkane Kanjeng Nabi suka siwakan nggih mesti siwakan Kanjeng Nabi bangun tidur langsung siwakan maka walaupun Kanjeng Nabi sebenarnya itu tidak punya bau mulut maka mulut beliau semakin wangi. Sudah wangi tambah siwakan. Tambah apa maftuh? Tambah apa? Tambah wangi to. Lah ngeliriki sapa wae nah. Sing dilirik. Gala. Kanjeng Nabi itu enggak seperti kita, baunya itu wangi nih. Tapi siwakan terus Kanjeng Nabi, Masya Allah nih. Makanya istri ini lengket terus ya. Sampean nih, waduh. Makanya penting untuk menjaga kebersihan. Nggih, pondok ini dibersihani. Qala fayab'athuhullah, fayab'athuhu nuli nangekno ing Kanjeng Nabi sinten Allahu Allah. Masya'a ma ing dalem mangsa sa'a kang ngersakno sinten Allah. Ayyab do'athahu ing yento membangunkan sinten Allah ing Kanjeng Nabi. Ayyab do'athahu ing yento membangunkan sinten Allah ing Kanjeng Nabi minal laili saking bengi. Fayatasawwaku nuli siwakan sinten Kanjeng Nabi. Siwaku kok ilang? deleni kesingsali. Wa tawaddu lan wudu sinten Kanjeng Nabi wa yusolli lan salat sinten Kanjeng Nabi. Rawahu riwayat noeng hadis sapa muslimun Imam Muslim. Namun nih siap no siwake nek turu nang sandingi. Aja HP ini dari sandingi. Agane sementara HP tak koi arek kamar siji pasti perasaannya tenang ngono ya gak ono iki gak dia sakrone tenang kok gak wes sakrone tenang lah sakrone paling gak kira dijogo iki sakrone sakrone sing bingung ya arek piro ngono kala rawahu muslimun iya iya tenang nih jadi matikan siwak dele sandinge tidur tangi langsung cengek lah ngono lho ya tuku siwak ngono watu rapopo. Nah, si penting kan kasar ya tangannya dia dan kayak gila. Pokok gak bahaya gak apa-apa. Rawahu Muslimun. Wa anna nasina sing anas radhiyallahu anhu qol qolang dika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aksar tu ngekeh-ngekehno sapa ingsun. Alaikum ing atas sira kabeh kepada kalian fisiwaki ing dalam siwak. Rawahul Bukhari. Saya benar-benar banyak menuntut kalian untuk memakai siwak. Itu maknanya. Saya sering sekali nuntut kalian siwakan li rokokan ojo ngono. Jadi saya iki rokoke digenti siwak. Sampai sih seneng rokokan ya. Seneng kabeh koyo iki. Nah, woi Mandala. Rokokan juga. Hah? Iya ngerti. Gala habis berapa batang sehari? Jarang. Eh? Jarang berhenti apa? Sidik-sidik dikurangi ya. Rawah muslimun esok seorang usah. Gala anasin lansaki anas radhiyallahu anhu. Kanjeng Nabi lu memperbanyak nuntut kita untuk nopo siwakan. Hei ulama-ulama nek saiki koyo porone habaib. Ya memang ono sing habib rokokan ya ono wae. Ini ya, oke ya. Habib Palembang ya rokokane. Ya ono. Palembang banyak habibnya lho ya. Khususnya marga kok lali aku sing kono iku. Ali terus banyak juga nggih. Pendi menenu banyak. Banyak sekali sana itu Palembang Darussalam. Ulamanya juga terdiri para dari habaib zaman dulu. Wan Surayh bin Hani inan Surayh saking Surayh bin Hani. Kalang di kosopo Surayh. Kul tu ucap sopo ing suni Aisyah tamarang Aisyah inan Habib Amir iki asli di Palembang ini. Sering nengomaku nek ngomong persis nih kayak golongan ini sopo itu. Sanuri persis ya. Oke, lucu kok. Aku tak, hui, waduh, karare-are omong ini. Kul tu ngucap sapa ingsun ni Aisyah tamarang Aisyah radhiyallahu anha bi ayyi syai'in kelawan endi-endine perkara kana ono sinten Kanjeng Nabi iku yabda'u mengawali sinten annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ida dakhala ing dalam nalikane masuk sinten Kanjeng Nabi baitahu ing daleme Kanjeng Nabi. Sayyidah Aisyah ditanya oleh Surayh bin Hani, ya Aisyah, apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah ketika masuk rumah? Qalat ngendika sinten Aisyah, bisiwaki, ngawali kelawan siwak, masuk rumah siwakan. Nah, ini mau ketemu istrinya kan? Biar mulutnya baunya wangi. Rawahu Muslimun. Kok ini ngeten niki kudu diajarno. Sampean yo ngono. Ketemu bojone ojo sampai bau badannya enggak enak. Pokok sawah mosok langsung nemoni bojone ya ojo adus sih. Enggak terus ketemu. Sing bojo yo ngono, sing wedok jangan sampai menemui istrinya dalam keadaan bau badan wah. Mari masak 3 jam keringetan umpamane. Ha nyedeki bojone mlayu lho ngono. Nanti makane sampean yo kudu harus tahu diri lanang wedok padha wae. Kalawan Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu kalang dika sinten Abu Musa. dakhaltu masuk sapa ingsun ala nabi ing atase kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tarafu siwaki hali utawi ujunge siwak iku ala lisanihi tetap ing atase lidahe Rasulullah lale kanjeng nabi siwakan muttafaqun alaih. Wa hadha utawi iki hadis lafad iku lafdu muslimin lafad imam muslim wa anna isyata radiyallahu anha anna nabiya setuni kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama iku kala ngendika sinten kanjeng nabi ngendika ngene as-siwaku utawi siwak iku mutahharatun nyucekno dadekno suci alat mensucikan lil fami marang mulut mardo tuntur alat dadek norido lirobi marang pangeran. Jadi nek kepingin diridoi Allah memakai siwak. Rawahu ngriwayat noing hadis sobo an Nasa'i Imam Nasa'i wa Ibnu Huzaimah talan Ibnu Huzaimah fi sahihihi ing dalam sahihi Ibnu Huzaimah kala asanida kelawan biro-biro sanad sohihatin kang sohihah wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sinten kanjeng Nabi al fitratu utawi fitrah fitrah nggih hisalul fitrah iku khamsun ana limo iku khamsun ana limo fitrah manusia iku ana limo apa au khamsun utawa dawuh khamsun utai perkara limo iku menal fitrati saking fitrah rupani al khitanu khitan itu hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan wajib apa itu di khitan ono sing ngarani wajib ono sing ngarani sunnah gala wal istihdadu lan istihdad apa istihdad mencabut bulu kemaluan, membersihkan ya bulu kemaluan itu dicabut nek wong wedok, nek wong lanang dicukur. Paham, Mat? Nek wong wedok di apa no? Apa nih? Bulu kemaluannya itu dicabut. Kalau laki-laki ojo dicabut tapi dicukur. Mencabut bulu kemaluan perempuan tujuannya untuk mengurangi syahwat. Nek laki-laki syahwat WCD tapi kok dicabut malah entean syahwat bahaya. Entek syahwat tidak. Iya deh lanang apa piye gitu ngerti ini. Wal istihdadu lang ya dibersihkan itu, itu jadi tempatnya setelah dicukur dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan nanti bersarang kutu di situ. Jenenge cara wong Jawa tengu, ngerti tengu? Nah itu, tengu, kekiki tengu, mari ngono bengkak, itu, nah, itu bahaya nih kalau yang macam. Kalau itu bisa nih, bisa demikian. Bisa demikian, bisa jadi sarang kutu. Jadi kutu itu tidak harus di rambut kepala, tapi juga bisa di rambut kemaluan. Nah bagaimana cara menghilangkannya? Dicukur, disisir menggunakan serit. Gak lah iku ngono solusine. Nek gak iso dicukur wae. Wa taglimul adfari lan memotong biro-biro kuku. Nah, kukune dipotongi. Iki wis suwi gak ono. Piye Ramadan? Wi, kukumu dawa? Hah? Kukumu panjang? Hah? Satu. Potong. Wanat full ibtilan mencabut bulu ketiak. Bulu ketiaknya jangan sampai panjang-panjang, cabuti. Wah, ini dawa-dawa kok iki. Waduh. Ono kutune piye? Cabut ya, dicabuti setiap hari Jumat dicabuti seminggu sekali. loro. Iya pertama nek wis biasa iku ngangeni ngono. Kala wataglimul atwa banat full ibti. Nek pertama yo loro nggih. Saya dulu punya teman di pondok itu. Ya sudah besar, saya masih kecil ya, cilik. Stowo kat. Dadi bolone towo to. Wis piye? Jawa putih karo daya pertamanya memang keluar darah ya. Ya ojo ake-ake sih seminggu pisan, seminggu telu sing dicabut no. Ojo langsung brul. Ya sakit bener itu. Karena kan itu kan sangat apa rapat. Nah, sidik-sidik wae pinggir-pinggir satu. No, carane sidik-sidik. Ya. Apalagi sampean enggak terbiasa, loro. Gala utawa pakai laser gak apa-apa, jutaan. Gak tumbuh lagi setelah itu, ha? Pakai laser. Piye, Zak? Pakai laser, Zak. Biar botak kepalanya. Gala. Iya, itu gitu ya. Pakai laser itu orang-orang yang bersih ketiaknya itu pakai laser. Kalau enggak pakai laser ya enggak bisa. Pasti tumbuh lagi kan ya. Dikeroko kaya apa seminggu ya lho cokol maning. Nggih, paling enak wis dicabuti. Wanat ful ibti wa qasu syaribi. Gala wa qasu syaribi lan nyukur brengos. Sing duwe brengos ora ono sing duwe. Muttafaqun alaih. Al-istihdadu ta istihdad iku halkul anati mencukur bulu kemaluan. Wa huwa utawi al-istihdad iku halku sya'ri mencukur rambut alladzi kang haulal farji kang ing dalem kiwa tengene farji. Kala mungkin bisa untuk mempermudah pakai gamping kapur ya. Allah alam. Coba itu. Memang dulu pakai hadid, pakai besi karena ada yang bisa merontokkan di wadah, ngoten biar supaya mudah. Itu ono. Kala nek nauroh. Nah, nauroh apa-apa niku. Iku bisa digunakan untuk merontokkan itu. Ya dicabuti lah wis enak. Kala wa an Aisyah radhiyallahu anha. Itu nek laki-laki kalau bulu ketiak dicabut perempuan ya sama. Tapi kalau bulu kemaluan untuk laki-laki dicukur. Istihdad itu khusus bulu kemaluan dicukur katanya. Kala perempuan dicabut. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika Sayyidina Aisyah. Kala ngendika Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asrun utai perkara 10 iku minal fitrati saking fitrah. Qasus syaribi yaitu rupane ku yaitu le. Rupane mencukur kumis. Kala wa ifa ulihyati lan membiarkan jenggot-jenggote diumbar. Ifa ni diumbar. Artine jenggote enggak boleh dicukur. Ya wedi kan boten kerok habis ret. Biar muda lagi lho. Wasiwakulan siwakan. Padahal sunnah nabawiyah itu ikfaul lihya. Biarkan panjang . Sama ini baru dipotong. Wastinsyaqul ma'ilan wasiwakulan siwak. Wastinsyaqul ma'ilan nyesep banyu irung. Kala waqassul atfari lan memotong biro-biro kuku. Wa ghuslul baraji milan membasuh piro-piro ros-rosane jari-jari. Baraji ini nih. Jadi kalau jari-jarimu itu kan ada ros-rosane. Apa ros-rosane itu? Sendi-sendinya itu ya kan? Di atasnya kan ono berengget-berengget deh. Nah, gak lurus. Nah, itu di situ ada kotorannya. Maka Kanjeng Nabi dawuh barojimnya itu di basuh. Nah, di sini biar gak ono kotorane. Pokoke sing ada lipatan-lipatan, nah itu suruh dibersihkan oleh Rasulullah. Karena itu biasanya mengandung kotoran. Kalau ada kotoran nanti ada bakteri. Bakterilah yang menyebabkan bau badan. anu. Kalau wanatful ibtilan memotong, mencabut bulu ketiak, wahal kulanati, lan mencukur bulu kemaluan, wantiko sulmai. Galawan tiko sulmai. Galawan tiko sulma. Wantiko sulma'i Wantiko sulma' Kola arawi yang disitu ala siro ila andakun alman wadah Kola wakil wawah durawiti Intiko sulma' yani alistinja Wantiko sulma' ilan istinja artinya ngurangi banyu dengan menggunakan air itu sebagai alat untuk istinja. Istinja ini hisalul fitro ini kabeh ini ono sing wajib ono sing sunnah. Nah istinja hukumnya wajib liyane hukum sunnah. Kala ngendika sapa rawi wana situ lan lali sapa ingsun al asyirata ingkang kaping 10 ila antakuna kejaba yen to ana apa asyira iku al matmadota iku berkumur. Kala ngendika sapa waki ur waki wa huwa te waki iku ahadur watihi salah siji ne pira-pira rawine hadis intikosul ma dawuh intiko sulma yakni ngersakno Kanjeng Nabi al istinja'a ing istinja rawahu Muslimun. Al barajim utai barajim bil ba'i kelawan ba al muwahadati kang ten titik siji kala al barajim utai lafat al barajim iku bil ba'i kelawan ba al muwahadati kang ten titik siji wal jim lan jim wahya utai al barajim iku uqadul asobi'i iku bundelane lipat-lipatane piro-piro jari-jari wa ifa ulihyati utawi ifa ulihyah wa ifa ulihyati utawi ifa ulihyah iku la yakusu iku ora mencukur sapa wong minha saking lihyah sayan ing sesuatu lah gak dicukur blas niku jeneng ifa ulihyah. Gala wa an ibni Umar radhiyallahu anha ani nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gala ngendika sinten kanjeng Nabi ahfu nyukura sapa sira kabeh asyawariba ing pira-pira kumis wa afu lan ngumbaro ngumbar itu membiarkan wa fulan ngumbaro sapa sira kabeh alliha ing pira-pira jenggot muttafaqun alaih wallahu a'lam. Ya Rabbana darafna bi anna laqdarafna wa annana ala ladu asrafna fatub alaina taubatasilu wasdur lana al-awrati wa amini rawati wa ufir.